أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اما بعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، الحمد لله على كل حال ونعمة، الحمد لله وجه شكر kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala عز وجل وجل جلاله وتعالى عظمته. Malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di majlis yang insya Allah dipenuhi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang mudah-mudahan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis yang kita berharap besar dari majlis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu rahmat untuk kita semua. Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu yang manfaat insya Allah. Allah bersihkan hati kita, Allah jadikan kita hamba Allah yang soleh dan solehah. Allah jauhkan kita dari bala dan musibah. Allah jauhkan kita dari maksiat. Allah jauhkan kita dari hal-hal yang buruk yang akan menimpa kita, orang tua kita, keluarga kita, anak dan istri kita, saudara kita semuanya. Insya Allah, amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan majlis ini bermanfaat untuk kita, untuk orang tua kita, untuk semua yang kita cintai, untuk istri dan anak kita, suami kita, tetangga dan lingkungan kita, serta untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kebaikan yang turun di majlis ini mudah-mudahan terbagi dan terpancar kepada sekitar kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terutama keluarga yang ada di rumah, terutama orang tua yang ada di rumah, terutama orang-orang tua kita yang sudah di alam barzakh. InsyaAllah mendapatkan keberkahan, mendapatkan nur, mendapatkan rahmat, sehingga kuburan mereka menjadi taman surga Allah SWT. Amin ya Rabban. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, guru sejati kita, yaitu Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan salawat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita di dunia dan di akhirat dengan beliau SAW. Allah pertemukan kita di dunia dan di akhirat dengan Nabi Muhammad SAW. Allah beri kita kemuliaan untuk menatap wajah beliau yang mulia. Allah beri kita kemuliaan untuk bisa berjabat tangan dan mencium tangan beliau yang mulia di hari kiamat insyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin Allahumma. Alhamdulillah, malam di awal dari bulan Rabiul Tsani, setelah kita lewat bulan Rabiul Awal, masuk di dalam malam-malam bulan Rabiul Tsani. Mudah-mudahan semangat sholawatnya masih tetap jalan, mudah-mudahan semangat cinta kepada Nabi masih tetap jalan, mudah-mudahan semangat untuk menghadiri perayaan-perayaan maulid masih tetap semangat insyaAllah jalan. Mudah-mudahan semangat untuk meniru dan mengikuti sunnah dan ajaran Nabi masih semakin membara dalam diri kita insyaAllah, amin Allahumma amin ya Rabbal. Sebab sepada Nabi kata Nabi itu Rabbil awal islumah. Mudah-mudahan ya Rabbal insyaAllah. Mudah-mudahan Allah beri kemuliaan mata kita untuk berjumpa Nabi Muhammad SAW di dunia sebelum di akhirat insyaAllah, amin Allahumma amin. Permintaan ini jangan dirubah. permintaan untuk bisa jumpa Nabi jangan ditinggalin, jangan lupa setelah bubar maulid terus selalu terus minta sama minta terus, jangan putus asa. Insya Allah kalau kita minta tidak putus asa, usaha sholawat berbanyak, mengingat terus, mengenang terus, mudah-mudahan Allah beri kemuliaan untuk bisa mimpi Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Pengen juga sih dong ya. Pengen dan ini parah. Pengen betul. Pengen ya. Ngomong pengennya bes. Ngomong pengennya beantep, ngimpinnya beantep. Mudah-mudahan betul, insya Allah dimudahkan dalam Allah. Kita kalau lihat kondisi kita memang masih belum pantas, tapi minta dipantaskan oleh Allah, minta diberi kesempatan sampai hakim atau sampai ini masuk selalu masuk sampai mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah amin ya rabbal alamin. Jadi sholawatnya masih terus jalan, jangan sampai tidak, kalau bisa menjadi rutinan setiap hari kita, jadi rutinitas kegiatan yang merupakan rukun untuk setiap harinya. Jadi ada jadwal, maaf kalau orang-orang di sana ada jadwal sinetron, kita jadwal sholawatan setiap hari. Anak jadwal sinetron, anak apa? Anak teman-teman. Kalau di sana ada orang yang punya jadwal sinetron rutin, kita punya jadwal rutin sholawat sehari berapa? 300 itu minimal ya. Itu nggak boleh ditawar. Lebih banyak lebih bagus. Tapi kurang jangan kalau bisa. Insya siap buat rambut kemarin ya. Jajan potongannya nggak terang. Dan lalu kebuli itu sholawatnya kemarin. Itu pasukan laskar sholawat tapi laskar kebuli itu. Insya Allah laskar kebuli. Ya laskar sholawatnya tetap insya. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan terus lisan kita, tidak Allah lupakan pikiran kita, hati kita untuk bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian Manhajus Sawi. Lanjutkan ada wasiat dari Habib Umar kemarin waktu Maulid di Darul Mustofa Selasa dan Senin kemarin, Senin terakhir. Hari Senin terakhir ada jadi jadwal maulid di Darul Mustofa di pondoknya Habib Abdul Nabi itu Senin terakhir. Senin terakhir pada zuhur sampai malam. Sampai terakhirnya malam Selasa adalah pertemuan seluruh tamu yang ada, karena yang datang dari berbagai tempat. Senin terakhir di antara wasiat beliau saat maulid di Darul Mustofa adalah untuk memperbanyak baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal. Tidak kurang dalam sehari 70-100 minimal, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Kemudian mengulang-ulang kalimat wa ufawwidu amri ya ilallah innallaha basirun bil ibad. Ada di khulas samadat itu. Ada di khulas samadat. Dibaca tiap malam 11 kali kalau di khulas samadat. Tapi saat ini di semasa ini kalimat itu diulang-ulang setiap habis sholat 10 minimal, lebih banyak lebih bagus. Wa'ufau bidu amri ilallah innallaha basirun bil'ibad. Wa'ufau bidu amri ilallah innallaha basirun bil'ibad. Pasrah total, menyerahkan semua kepada Allah, karena manusia lemah dengan model mikir, model strategi, model cara kiamat dunia. Pastikan sama Allah, insya Allah Allah akan menyelesaikan dengan baik kalau kita bertawakal. Faman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang siapa yang bertawakal kepada Allah betul-betul hak bertawakal dengan tawakal kepada Allah fahuwa hasbuh. Allah akan mencukupi semua, mencukupi segala kebutuhan, mencukupi segala hal-hal yang perlu kita dapatkan dari problem supaya selesai dan sebagainya. Maka Allah akan mencukupi semua keinginan kita insya Bawafawwiturang berirallah innallaha basirun. Ini minimal kalau dalam sehari tidak bisa habis sholat, ya sehari dalam waktu malam baca 11 kali yang ada di khulas samadat itu. Setelah baca wirid sakral, kemudian wirid nawawi, terus satu mawa sepuluh, lima lagi 70, terus baca وفوضوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بن سواس بنت وهم سوري جاتا سيها بمال يا الله سوما دادا itu sudah ada semua itu sudah ada dewasa sudah diamalkan. Cuma kemarin memang suruh memperbanyak, suruh memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah mudah-mudahan semuanya dipenuhi oleh Allah, segala keinginan kita dipenuhi, semua hajat kita dipenuhi, semua masalah kita dijawabkan oleh Allah, semua problem akan diselesaikan oleh Allah insyaallah. Amin Allahumma. Ini diperintah seorang yang soleh, seorang arif, seorang yang alim, orang yang ma'rifah kepada Allah. Itu perintahnya berkualitas kalau kita bisa. Perintahnya kalau kita kerjakan akan punya hasil tersendiri, keberkahan yang luar biasa. Sampai diperintah berarti ada sesuatu kebaikan di situ. Makanya kalau ada amalan diperintah orang mulia, orang soleh, guru mulia, itu kerjakan walaupun sekali. Atas sekali, jangan terlalu sekali, jangan sampai enggak sama sekali, paham ya? Jangan sampai ada ijazah, amalan, perintah, saudara, apa namanya, anjuran baca ini, kita dengar sama sekali kita enggak ucap. Syukur-syukur seperti yang diinginkan, setiap hari sekian berjaga, itu memenuhi berarti, sampai sempurna berarti. Tapi kalau tidak sama sekali, tidak bisa sampai target yang diinginkan, minimal pernah kita baca, minimal imtithalul amr. Walaupun tidak semuanya, atau walaupun tidak sempurna, faham ya? Insya Allah kita baca malam ini wa ufawwidu amri ilallah 11 kali bareng-bareng. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أوفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أوفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وجلال كلماته. إذا lanjutkan kajian kemarin masih pada ucapan Al-Imam Haddad. Beliau mengatakan qala nafa'anallahu bihi wa ulumi fidarin alaika bi, saya ulangi lagi karena ini kemarin satu halnya baru sedikit yang kita bahas. Alaika bi suhbatil akhyari wa ta'addubi bi adabihim. Seyogianya kalian selalu berteman dengan orang-orang baik. Suhbatil akhyar, merek kancana, bersahabat dengan orang-orang baik. Amin. Wa ta'addubi adabihim, dan mengikuti adab-adabnya, niru akhlaknya, niru sopan santunnya, niru sifat-sifat baiknya, dan berta'adab adab di hadapan mereka. Wal istifadah min aqwalihim, dan ambil faedah dari apa yang diucapkan oleh mereka. Ambil faedah, jangan ada ucapan keluar dari mereka itu saja lewat, tidak diambil manfaat, tidak didengarkan, tidak dicatat, tidak diketikkan, tidak diambil sir dan manfaat dari ucapan-ucapan mereka. Kadang keluar dari mulut mereka hikmah, keluar dari mulut mereka adalah nasihat, keluar dari mulut mereka adalah permata yang mahal. Karena kadang-kadang Allah munculkan dari mulut-mulut ahli hikmah itu kalimat-kalimat yang indah, yang kadang-kadang tidak kita dapati di kitab-kitab. Muncul kalimat-kalimat yang indah, maka ambil manfaat dari ucapan mereka. Wa'af'alihim, begitu jadi gerak-gerik mereka, amalan-amalan mereka, gerak-gerik mereka dicontoh, ambil manfaat, ditiru kalau bisa. Kalau kita lihat ada orang soleh, subhanallah, sama anak kecil duduk bicara, itu langsung dibaca, direkam, akhlaknya kalau bocah kecil begitu nongkrong, gerumplate, ngobrol, diambil, lihat gerak-geriknya, diperhatikan, jangan kayak dianggap orang biasa. Sahabat Nabi itu begitu lihat gerak-gerik Nabi selalu dilihat, diperhatikan, sampai ditiru, walaupun Nabi sudah tidak ada, ditiru caranya. ditiru jalannya, ditiru waktu perjalanan pernah mampir di satu tempat padahal nggak butuh mampir. Dulu Nabi mampir di sini mampir. Kemudian Nabi mampir nagari Yakut, Yakut. Kemudian Nabi tangi muter di pohon, padahal pohonnya sudah nggak ada, muter. Ada yang lihat, kok ente muter sih ada apa? Iya dulu di sini pohon, Nabi saat bangun muter. Ya saya muter. Dulu Nabi waktu lewat di bawah pohon ini nunduk, padahal sudah nggak ada rantingnya, nunduk. Ngikutin, kerak-keriknya dipaskan. Ucapannya ditiru, wacanya ditiru. Itu dari ngikutin mereka, maka sirnya mereka akan kita dapat. Terutama ngikutin Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sahabat pekerjaan atau amalan Nabi yang biasa saja diikuti nggak mau ditinggal, apalagi yang dikerjakan Nabi, yang disuruh Nabi, yang dipakai Nabi, yang dilazimi Nabi, mereka tidak mau meninggalkan, tidak mau sama sekali. Karena setiap yang dikerjakan Nabi walaupun hal sekecil seperti tadi duduk di bawah pohon. Zaman dahulu sahabat ini lihat Nabi waktu perjalanan bersama Nabi sempat duduk istirahat di pohon itu. Dan beliau lewat lagi jalan itu setelah Nabi wafat lewat. Pohonnya sudah tinggal sisa-sisanya kan tetap duduk. Padahal duduknya Nabi berteduh maksudnya, karena ada pohon. Saat itu nggak butuh berteduh karena nggak ada pohonnya. Tapi duduk, duduk lil ittiba, duduk untuk ngikutin. Dulu Nabi duduk, ikut duduk. Subhanallah, muter ikut muter, nunduk ikut nunduk. Padahal sudah nggak ada rantingnya. Subhanallah, begitu hebatnya para sahabat ngikutin langkah demi langkah. Tidak mau nyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pas sekarang kita nggak lihat Nabi. Kalau sahabat lihat Nabi, ikuti Nabi. Kita melihatnya para solihin. Kita melihatnya para ulama. Kita melihatnya para aulia, pewaris Nabi. Maka saat kita melihat mereka, ucapannya ambil, gerakannya tiru, pahami. Supaya kita tasyakkur bihim, faman tasyakkur bil kiram. Kalau nggak bisa jadi ulama, gak bisa jadi arifin, gak bisa jadi wali, ya niru-niru. Ucapannya kita ikutin, bacaannya kita baca, bukunya kita baca, majlisnya kita tiru cara mereka, cara berbicara yang ikutin, berpakaiannya yang ikutin, jalan yang ikutin, tasyabbuh bihim, ngikutin untuk niru mereka. Fa in lam takun kiram, fa tetap tasyabbuh, fa inna tasyabbuh bil kiram, falah. Kalau tidak jadi orang mulia, maka tirulah orang mulia. Niru gaya newongol, niru gaya hidupnya, ucapannya, bacaannya, cara ibadah. Niru ya, seorang pada baik, orang pada baik tuh. Aneh loh ya, niru orang mulia tuh. Tapi kalau kita bisa niru, tirulah. Walaupun cuma tasyabuh, walaupun cuma ngikut-ngikut, tapi tujuannya supaya dapat kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat mereka, insya Allah. Amin Allahumma. Jadi wal istifadati min aqwalihim, ambil faedah dari ucapan-ucapan mereka, wa af'alihim, dan apa-apa yang dikerjakan mereka, wa ziyaratil ahya wal amwat minhum, dan berziarah kunjungi mereka baik yang masih hidup ataupun yang masih hidup. Ahya wal ahya sebetulnya. Amwat ini maksudnya orang-orang yang hidup di alam barzakh. Nah, mereka hidup di alam barzakh. Wa ziyaratil ahya wal amwat minhum, menziarahi orang yang hidup di dunia dan orang yang sudah wafat pindah di alam barzakh. Artinya ziarah orang soleh, ziarah para wali Allah tidak terikat dengan yang hidup saja. Sing wis tinggal tapi sudah di alam barzakh, tapi masih hidup mereka di alam barzakh. Hakikatnya mereka adalah hidup orang-orang sunnah. Jangan kunjungi mereka, karena kadang-kadang dengan duduknya saja di hadapan mereka kita dapat keberkahan. Asal duduknya dengan ta'zim, asal duduknya dengan husnudzon, asal duduknya dengan niat yang baik, asal duduknya dengan tujuannya untuk mendapat kecil dan barokah yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah akan berikan insya Allah. Wa ziyaratil ahya'i wal amwati min amwati minhum, menziarahi mereka orang-orang soleh tadi, yang akhyar tadi, baik yang hidup maupun yang sudah di alam barzakh. Ma'a ta'zim, syaratnya saat berkunjung, saat berziarah, ma'a ta'zim al-baligh, dengan ta'zim pengagungan yang baligh ini mulai yang lebih, yang sungguh-sungguh. Si teman anak mengagungkan mereka yang luar biasa, menghormati mereka yang luar biasa. Sekuat mungkin kita mengagungkan mereka, sebisa mungkin kita khusnudzon sama mereka, diusahakan kita mengagungkan, menghormati mereka sebisa mungkin. Duduknya nunduk, masuknya sopan, jalannya kalau bisa jangan membelakangi, bicaranya kalau bisa jangan terlalu keras. Yang penting sudah didengar. Kalau minta bahasanya harus yang indah. Yogi, salamannya kalau bisa cium, tujuannya supaya dapat sir dari tangan yang dulu pernah nyium, gurunya pernah nyium, gurunya pernah nyium, gurunya tempelan sama gurunya, tempelan sama abahnya, terus nyambung pada Rasulullah SAW. Dilihat, ini tangan orang soleh ini dulu punya guru nyium tangannya, pernah nempel gurunya, tangannya ada berkah gurunya, terus gurunya nyambung ke gurunya, gurunya nyambung sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau orang soleh ini ilmunya sanadnya nyambung, kalau dari kita ahli sunnah pasti gurunya nyambung sanadnya. Atau mungkin dari kalangan habaib, tangan abahnya, abahnya nyambung abahnya lagi abah, karena sanadnya nyambung abah sampai Rasulullah SAW. Tatapannya nyambung, tangannya nyambung, jalsahnya, duduknya nyambung, maka kita nyambungkan diri kita dengan orang soleh supaya nyambung pada orang-orang soleh di atasnya. Amin Allahumma. Amin. Ulangi, kudu bisa ta'zim dengan sempurna, semampu kita untuk menghormati mereka dengan yang terbaik. Ma'at ta'zimil balik lahun wa husnid dhani sadiq fihim, dan prasangka baik, sungguh-sungguh berprasangka baik kepada mereka. Jangan sampai kita terlintas sedikit pun hal-hal yang buruk, sekalipun kadang-kadang kita melihat hal-hal yang tidak pas dengan hati kita. Husnul. Jadi mis sing ditelut sing apine bae. Setan kadang-kadang lagi seneng-seneng terus anak tingkah sing kadang-kadang wong mlaku sing atau tingkah bicara atau tingkahnya kadang-kadang enggak pas dengan kita, terus langsung kita hati ini kayak apa? Dihakimi deh, kan aku tuh bilang min. Kan hukumi tingkah lakunya wong soleh kita siapa? Wes susu to saja. Sudah. Malah kalau di dalam dunia tasawuf, kalau sama Syekh Mursyid, sama guru sejati kita, kita harus tidak melihat basyariahnya. Artinya jangan dilihat sisi manusia, sudah seakan-akan dia manusia paling mulia. Kalau bicara, kalau Nabi maksum ini mahfud, kalau Nabi maksum tidak berbuat dosa. Kalau kita husnul mahfud, dijaga ada dari hal yang buruk. Jadi husnul dzan itu tidak ada ruginya, apalagi sama orang-orang soleh. Umani guru dunia dewa, kita syarat mutlak benar-benar sirek guru, ya untuk husnul dzan mari guru. Kalau terlintas keburukan, alihkan. Terlintas hal yang buruk, singkirkan. Sebisa mungkin tetap istiqamah dalam husnudzon kepada mereka. Dan tidak ada salah. Tidak ada salahnya husnudzon kepada mereka, walaupun kadang-kadang kita husnudzonnya berlebihan misalnya, enggak ada salah. Karena setiap husnudzon itu tidak ada ruginya. Husnudzon shadiq fihi. Kita berprasangka baik dengan sungguh-sungguh kepada mereka. Kemudian wabidhalika suruh intifak di zahirin, dengan cara takdir, husnudzon, akhlak, adab di hadapan mereka, maka yahsul intifak di zahir, akan mendapatkan manfaat bagi orang yang berziarah pada orang soleh. Yang ziarah cara kaya kue, takdir, husnudzon, akhlak, adab, maka baru dapat manfaat. Tapi tidak ada manfaatnya kalau kita ziarah tanpa adab, ziarah husnudzon, ziarah tidak pakai adab, tidak pakai sopan santun, tidak husnudzon. Nah, atah dia ke berumum sholihin, tapi orang yang ada adab, orang yang husnudzon, dia orang yang manfaat. Orang yang manfaat. Kadang-kadang, api ke sana mulu, salah siji, katanya si salah, terus api ke hilang kalbe. Itu hati ini memang hati kotor, jadi ini jelengi nyambungnya si kotor-kotor. Kalau kacamata ini kotor, penuh debu, penuh keringat, penuh cat dan sebagainya, cat lihat, burung tidak? Ning hati ini kacamata. Saat kita lihat kacamata yang kotor harus dibersih. Kabeh kapan kotor kabeh. Paham betul? Karena hatinya kotor. Cara pandangnya dengan cara pandang yang tidak dibersihkan, tidak dihusnudzoni, sehingga yang terlihat semuanya kotor. Karena mata jebule sing masalah hati ini roh padahal sini jaro manusia oh, masya Allah ada yang soleh, ada yang bahkan wali. Tapi karena delenge nganggo kacamata kotor, akhirnya katone kotor ka. Faham maksudnya? Faham betul? Kalau kita lihat dengan kacamata yang kotor, dengan mata batin yang penuh sukdon, penuh dengki, penuh macam-macam penyakit, ya katanya salah kan? Padahal ini orang soleh. orang baik, orang berilmu, orang di hadapan Allah punya kedudukan. Tapi karena wisata saya kotor, orang dibersih, dia tetap nyawa patungnya si kotor. Aku untuk bilang, min. Makanya kalau ada orang lihat, Allah kata, Allah kata, ketika sama kali kotor. Orang yang demikian, gak bisa dapat manfaat dari kebaikan orang yang kita lihat. Gak bisa kita ngambil manfaat, bahkan sirnya orang-orang soleh yang ada di depannya terhijab dengan su'udon, dengan kotoran tadi. Nah, untuk bilang, min. Kok kadang-kadang jukur, kan, bawa ukuran, ukuran mau pakai dewek. Kae, api, kae, orang api, kae, orang api, kae, kae, kae, nah, itu. Bukan tugas kita mengukur mereka, itu. Tugas kita hormat sama semua mereka, bahkan sama semua teman kita, sama semua umat Islam, sama semua makhluk Allah, husnudzon, maka kita akan dapat sir dari mereka, insya Allah. Amin, Allahumma. Amin. Fabidzalika hasrul intifa lizairin, untuk cara tadi dengan adab dan sebagainya, maka kita akan dapat manfaat saat kita bersiarah. Wa yafidul madad min jihatihi, dan akan mengalir madad, pemberian-pemberian, kebaikan-kebaikan dari mereka kepada kita. Madad itu pemberian bensin, barokah, nur, itu madad namanya. Paham ya? Akan memberi, akan mengalir kebaikan-kebaikan dari mereka, uluran-uluran kebaikan yang sampai kepada kita dari mereka. Karena kita khusyuk, karena kita siap, tempatnya bersih, maka dikucuri. Saat satu ketika saat ada seorang santri, seorang calon murid yang akan belajar kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala Allah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Syekh Rodib niku tinggal di kota Tarim, di kampung namanya Al-Hawi. Banyak yang berkhidmat dan belajar di situ, sudah mulai terkenal, alim, dijuluki dengan Haddad. Haddad itu pandai besi, atau kalau orang sekarang tukang besi lah, tapi maksudnya ada itu ada dulu tukang yang bersihkan karatannya hati, maksudnya sing bisa dari karatannya hati. Kalau tukang besi itu karatannya besi kelas, tapi ini ada di sini maksudnya bukan tukang besi, tapi orang yang ahli membenahi hati-hati satu. Ada dulu satu ketika orang dari gunung, dari satu tempat kedalaman di Hadramut, anak ini keluar peristiwa Habib Abdullah, ibunya, ayahnya tahu, sering cerita kebesarannya, akhlak dan sebagainya, takzim, cinta, pengen belajar sama beliau, pengen belajar sama ibunya, diizinkan untuk taklim, ditarik di Al-Hawi dengan saya berhati-hati. Kata ibunya, kamu mau datang ke wali besar. Ibunya pintar, kasih bekal luar biasa, didudukkan, didoktrin dulu, dibersihkan niatnya dulu sama ibunya. Ingat, kamu itu mau duduk di depan orang wali besar, pewaris Nabi sejati, turiah Rasul yang mewarisi Nabi sejati, orang yang martabatnya wilayah di zamannya. Kau pun mau duduk dengan orang yang punya sanad nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kamu mau duduk dengan orang yang tatapannya nyambung ke Nabi, ilmunya nyambung ke Nabi, cium tangannya nyambung ke Nabi, darah dagingnya nyambung ke Nabi, semuanya ke Nabi nyambung, sirnya luar biasa. Kalau mau duduk dengan orang besar, mau ngambil ilmunya, kamu harus husnudzon, dikasih pemahaman yang luar biasa sama ibunya, sehingga penuh dengan cinta dan taklim dalam hatinya. Akhirnya diizinkan sama ibunya berangkat, berangkat mau belajar. Wah sudah, dalam pikirannya ini saya mau ketemu orang besar, orang luar biasa, orang husnudzon luar biasa, full cinta. Sudah diisi dulu sama ibunya. Oke, kadang-kadang permangkat mondok paling kiai paling Habib ibu dia ngomong ke kalau mana coba-coba dulu ini bentar terus nawar ya balik bentar dulu coba-coba terus coba dulu ini terus dina seminggu kaya kapan dalam perkembangannya ya mau yang bingung orang bentar telepon mana tak sebut lah bubar mau ngaji coba-coba sih bimen aku tuh bilang men ini dikasih kekuatan supaya taklim, supaya semangat, supaya cinta, supaya bisa dapat madad yang besar dari orang. Mashhad ala qadri mashhad, al madad ala qadri mashhad. Pemberian madad, hal-hal yang baik akan mengalir tergantung cara pandang kita. Cara pandang yang luas tentunya banyak, cara pandang yang sempit ya oleh securi. Sultannya luar biasa ya, dapatnya banyak. Maka bocah ini bisa ngoni, boleh maka dalam hati sudah ingin ketemu orang besar, ingin kangen banget, jalan kapan ando sampai akhirnya datang ke kota Tarim, datang mengaji sama Sohibul Latif, mau belajar, tapi sudah punya tanaman yang luar biasa dan itu sungguh sungguh luar biasa. Begitu masuk, Habib Abdullah sudah nunggu ya, sudah tahu di sudah disiapkan ini nanti kamar ini untuk salah satu tamu yang mau jadi santri besar. Datang, setelah datang disambut ahlan wa sahlan, pencari ilmu sejati, ilmu sejati disambut santri sini senang sultan. Kan madu buaya itu 2 juta setengah sampai 3 juta. Madu mahal super. Panjalu madu gue tambah. Yukuten yang dalam aqua gelas yang pinggir malah ini karena aqua bekas masih kotor juga gue ada menek bim nyeluk madu nih betul gelasnya aqua apa namanya gelas aqua itu plastiknya kotor kira-kira saya kasih gak? Saya tuangin gak madu itu yang mahal ke gelas kotor itu? Madu lagi itu boleh yang luar negeri ngambilin dolar boleh nyeluk padai gini nang dia nang gini nih gue bohong si bersih nyeluk si bersih ngapain artinya nggak mungkin kalau sekelas madu makanan yang mahal saja yang punya nilai kualitas bagus saja kita nggak akan taruh di tempat yang kotor apalagi nur apalagi ilmu yang manfaat apalagi sir apalagi madad nggak mungkin para masyayikh guru-guru yang mulia naruh di hati yang masih kotor. Niku siap tak berulang, langsung memang sudah amanat ini sudah sampai. Orang soleh para wali ahli nur, ahli sir, ahli madad itu sudah lagi nyari cepat agak-agak seluruh amanat itu sudah terlaksana supaya tidak tanggung jawab dengan Allah akan disampaikan, tidak disimpan batu sendiri tanggung jawab dengan Allah, akan dipenuhi tapi kamu boleh maning-maning badut, maning-maning lah sih bersih paham ya maksudnya enggak? Lah anak ini yang dari desa ini setelah berapa bulan itu sudah berjin langsung foto langsung dapat ilmu lagi dan sebagainya pulang santri-santri yang lama gak dikasih-kasih hari gengen-gengen satu sama lain enak ya kita betul kau istimewa kita orang bisa dapat bimbingnya mana kau orang daya mana kau orang khusus dan sedulur sampai dengar saya berarti kita gitu kalian ngomong apa enggak ngomong apa kita pengen seperti orang itu. Padahal kita kan sudah lama Habib, kapan kita diberi sir, madat, minum, kumnya Habib, bagaimana madat, bagaimana natro, bagaimana baloka, bagaimana kata Habib Abdullah. Kalau kalian datangnya dengan hati yang persis sama orang tadi, kalian sudah pulang penuh dengan ilmu dari kemarin-kemarin. Kalau kalian datang ke sini dengan hati seperti anak tadi, siap, bersyukur, bersih, lihat yang baik, semangat, cantik. Saya sudah kucuri dari kemarin, kalian sudah pulang dari kemarin dengan ilmu yang penuh. Tapi kalian datang dengan kotor, dibersih kotor maning, dibersih kotor maning, maning kacangnya hasut, maning batirnya sudut, maning batirnya kadang-kadang panas, saingan, serot, penyakit dinguk, kotoran harus dibersihi, bagaimana saya akan tahu di tempat yang kotor, ini adalah nur, ilmu adalah nur, ilmu adalah, tutup ilmu singapun lagi, tutup sirnya nurnya ilmu, rahasianya ilmu, itu adalah nur yang tidak mungkin ditaruh di tempat hati orang-orang yang ahli maksiat. Nurnya ilmu itu gak bakal nempel ke hati yang maksiat. Ini apalan kita baca kitab khatam itu gak bingung bisa asal sedut, apalan ini gak bisa, kocet ini, makani tapi sirnya, nurnya, keberkahannya gak mungkin. Imam Syafi'i dinasihati sama gurunya Syekh Waqi namanya dinasihati ya Muhammad bin Idris elam annal ilma nur wa nurullah la yuqta lil 'asi. Imam Syafi'i lagi ngeluh tentang hafalannya yang lama, biasanya cepet hafal tiba-tiba satu ketika hafalannya kadang-kadang pulang-pulang baru hafal, biasanya bisa tidur langsung hafal baca, sampai kadang-kadang kalau ngapali lembaran sebelah kiri yang kanan ditutupi tangan soalnya di tangan langsung hafalin, bingung tutupi, ya jangan racu saking cepetnya, baca hafal, baca. Satu ketika hafalannya lambat. Murid sejati kalau ada problem langsung ke guru. Jangan cara dihantui orang yang ikut bela wadul guru. Agak wadul hatta bab masalah rezeki, hatta bab masalah keluarga, hatta bab masalah sepele. Kalau ngakui guru, istirahat saja. Cari waktu yang pas tapi sabar. Kadang-kadang ketemu guru dan semua bela langsung amal sibuk dan susah. Kalau mau sebisa pindah orang ketemu terus mutungi harus dengan kamelan yang nyaman musyawarah dengan pan curhat tapi habibnya sibuk ya ini sibuk apa mus siapa musyawarah minta pendapat supaya tidak salah lah dan guru sejati akan meladeni walaupun bab masalah sepele, akan ngasih solusi, akan ngasih masukan walaupun kadang-kadang masalahnya nggak terlalu penting. Guru sejati gitu. Dari remeh, terus kayak dibela kok paling mana lah, sesangat remeh. Enggak. Kalau masalah pribadi, masalah kaitannya sulut, masalah perjalanan untuk mengaruh kehidupan supaya tidak meleset di tengah jalan, supaya selamat, semuanya harus musyawarah sama guru. Kemudian Imam Syafi'i setelah ngeluh hafalannya yang lemah, lapor sama gurunya, Syekh Wakil namanya itu, hari ini aku ngapal itu agak lama, berapa hari ini apa sih jawabnya, doakan supaya hafalannya kuat lagi. Jawabannya kita dicair, innal ilma nur wa nurullah la yuhda tabal la yu'ta lil ajz. Wahai Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ketahuilah sesungguhnya ilmu adalah nur dan nurnya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Imam Syafi'i, maksiat apa ya? Mati-mati dulu ngomong ente gara-gara maksiat berarti gak dikasih nur. Kalau ilmu itu nur, enggak mungkin gak speaking. Saya berarti berbuat cara apa? Bingung. Mikir mati-mati apalanya gak cepat, nur gak cepat masuk, gak diberi sama Allah. Paham apa katanya sebab maksiat dan maksiat tidak akan dikiakan di maksiat tidak akan diberi nur. Jadi apa jawaban yang bertemu dari Imam Syafi'i? Maksiat apa yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i? Dalam riwayat bahwa ternyata beberapa hari sebelum hafalannya lemah itu Imam Syafi'i pernah jalan di pasar, pernah jalan di pasar papasan sama seorang wanita yang saat papasan sama seorang wanita angin niup sampai rong bajunya itu, kamisnya itu tersingkap kelihatan betisnya, betis ganti betis. Apa betis? Paha tak kan? Ini soalnya kekul. Paha. Coba bilang kasih kata paha. Rok dawa kena angin di atasnya mata kaki itu namanya betis. Mata kaki ke atas sampai lutut itu namanya betis. Apa namanya itu? Harus kok. Masa jawabannya betis apa sih? Pempon. Betis itu lutut ke bawah sampai mata kaki itu namanya betis, itu sampai betis. Paham ya? Iya, sekarang cukup dulu lho. Dukul menbutuh bisa jenangin kayak molar, kayak pada itu ya. Ini bawa, apa sih yang ada waktu sebegitu? Apa sih nanti bawa tinggal apa? Ceker, mah. Boleh tinggal, nah kamu tinggal. Betis itu apa mas tegal? Pun, duduk pupu betul. Pupu yang pun, lah kata Imam Syafi'i, aku iya kemarin pernah lihat kondisi di pasar wanita yang gak sengaja padahal orang sengaja nyawa tiba-tiba kena angin terus lihat betisnya wanita padahal setelah itu diistighfar astagfirullah, kok dalam auto waktu ya orang sengaja diistighfar itu berpengaruh dengan hafalannya pemanin sih sengaja. Betis paling saya kisih dilar dilar dilar dilar masya Allah murah mekor dilar dilar pemain benci dilar awalnya pemain benci murahan ini terus marul bewani nempok iya dan ya Allah semua orang bisa lihat tukang becak, tukang sampah, tukang tukang maksiat, tukang belum apa sampai kadang-kadang ustaznya kena imbas. Iya, nang dalan sini orang kayak ini memang orang baik nyupir motor ya. Allah, zamannya sudah nggak untuk kita, cuman Imam Syafi'i saja demikian berpengaruh besar. Apa mana yang sengaja? Maka nur itu tidak akan diberikan kepada tempat yang kotor. Maka tadi atas saya berarti kalau hati kalian sudah bersih seperti datang ke santri yang kalian dari tadi omongkan iri kan hasut kalian melihat mereka pulang kenapa saya belum apa kalau bersih sudah kalian pulang dari kemarin tapi saat kami dia selalu kotor satu sama lain suruh satu sama lain sama buruk satu sama lain maksudnya dusta maka kapan kalian akan siap untuk saya kucuri itu rahasia nur, sir, mada dari para solehin kalau kita siap berhati menghadap mereka khusnudun, yakin, mantap. maka insya Allah di saat yang tepat akan diberi oleh Allah Subhanahu melalui para solehin insya. Makanya di sini dikatakan fadhalika sunan itu ba'di Zaid wa yafidul madad min jihadin, akan mengalir madad dari mereka, akan mengalir kebaikan-kebaikan dari para solehin. Sudah khusnudzon, ada yakin maksud berikut langsung wa innama qalla intifa'u ahli zaman bisalihin, karena sesungguhnya sedikit manfaat yang diambil oleh orang zaman sekarang dari orang-orang soleh, sedikit sekali mereka dapat dari orang soleh. Kenapa sebabnya? Kenapa mereka dekat dengan orang soleh tapi dapat manfaatnya sedikit? Ngaji tapi orang berubah-berubah, gue guru tapi kadang-kadang cuma berubah-ubah toh, maksiat masih terus, ilmu gak masuk-masuk, ya oke, gak mau terbilang ya. Kadang-kadang ketemu orang-orang besar, duduk dengan orang besar tapi ketemunya cuma 4 foto toh. Dan foto di kantor di perempuan di perempuan juga. Jadi akhirnya itu pengen apa? Foto, pengen deket foto, pengen terkenal, pengen deket orang soleh. Niatnya sudah gak beres. Gak bisa kalau cuma sekedar pengen bangga-bangga amat, cuma pengen dapat hebat, deket orang-orang soleh. Masya Allah, na'udzubillah amin. Jadi kadang-kadang sedikit manfaatnya orang-orang zaman sekarang dari orang soleh min haitsu qillatu ta'dhim lahu, karena sedikitnya rasa takdim kepada mereka, kehormatan kepada mereka kurang, duduknya cuma ingin dekat, pengen dalam pemberak saja, kadang-kadang niatnya husnudzonnya enggak. Coba bayangkan kenapa Imam Syafi'i kemudian Imam Malik, orang besar, alim, terkenal, madhabnya diikuti saat teror dunia, ilmunya dimanfaat beratus-ratus tahun, 1000 tahun lebih, bahkan pengikut Syafi'i banyak. Kenapa? Sampai luar biasa begitu dahsyatnya ilmunya, manfaatnya, padahal zaman dahulu gak ada publikasi lewat internet, gak ada apa, nyebar begitu aja, terus Allah sebarkan manfaatnya, Allah sebarkan ilmunya, Allah sebarkan madhab, fatwa-fatwanya ke seluruh penjuru dunia. Ini zaman sekarang pesawat, anak telepon, anak internet kirim langsung komando yang baru, gampang sebentar saya kirim. Zaman dahulu loh, ke negara lain saja, pak, mau ke negara lain, ke kota lain saja lah. Karena kendaraannya unta, kuda, penyebarannya lama tapi bisa nyebar kemana-mana, bertahan ratusan tahun bahkan ribuan tahun, manfaatnya dijaga sama Allah. Kenapa sampai begitu dahsyat luar biasa ilmu mereka? Karena mereka saat hidup dengan ahli ilmu takdir, husnudzon, ada hormat, jangankan sama yang pemilik ilmu, sama ruangan yang banyak ngaji saja gak berani macam-macam, sama pohonan yang tumbuh di tanaman di tempat yang banyak orang ilmunya gak berani, sama hewan milik orang yang punya ilmu takdir, sama semua yang kaitan dengan ilmu dihormati. Imam Syafi'i saat duduk di hadapan Imam Malik, Imam Malik gurunya di Madinah saat di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu belajar ilmu hadis, gurunya itu duduk di hadapan Malik, nggak berani ngangkat kepala kecuali saat mau melihat supaya omongan Imam Malik itu paham, nggak salah. Saat ngomong, saat Imam Malik lagi baca, kemudian saat nyimak kita baluan atau karangan Imam Malik itu, kata Imam Syafi'i, saya dulu membuka lembaran kitab di hadapan Malik, saya buka dengan pelan-pelan supaya tidak terdengar suara kertas-kertas. Suara kertas kesak di orang tinggal. Dan kata Imam Syafi'i, semua murid yang duduk di hadapan Malik, gurunya seakan-akan kepalanya itu ada burungnya supaya burung tidak terbang. Ka'annahum fi ru'usin tayr, seperti di atas kepala ada burung yang berhinggap. Iben caranya, ben manuka jemapun, iben jirai, dengan lingung apa apa. Seakan-akan di kepalanya ada burung yang hinggap supaya tidak terbang. Berjam-jam, kuat, bertahap, sabar. Laki pasangan kayak zaman saya ini, sumuknya tutup sumuk, mati saya tutup. Saya ini kan sumuk, Pak Laki Mas. Bertaklim, diwe. Ya oke, okay. Bertaklim, diwe, dani, ngaji, gari kerotok, wis digelari, laku, ceklek, murut, enak, biar gelap pada mata, cipi, kalau dulu gak ada lampu, makanya penerangannya api gak begitu terang, kalau apinya kena angin, jadi kebetulan tapi bacanya orang jelas, kenapa betul? hawanya kalau dingin-dingin banget, kalau panas-panas banget di Madinah itu. Tapi sabar, telaten, apal macam-macam, saya di Padang dari buka, Masya Allah, males ya. Itu pantas ngaku santri buat. Na'udzubillah dari panggil. Imam Malik juga demikian. Saat mau nyampaikan ilmu, gak mau masalah-masalah duduk begitu saja di hadapan santri, mandi dulu, mandi, adus. Adusnya duduk karena adik membuang ngarepe santri, dan duduk. Adusnya karena menghormati ilmu. Hadis Nabi akan disampaikan dalam riwayat, harus menghormati kitab atau hadis Nabi, mandi. Pakai wawamiyah, pakai sunnah yang sempurna, jubah, imamah, sorban, sifat mata, minyak wangi, bukhur, ditaruh di ruangannya sama Imam Malik. Di depan makam Rasulullah SAW. Selalu meriwayatkan hadis, hadatsani syekhi an, terus an sahib hadha dharih. Dari pemilik gubah ini, itu Nabi Muhammad SAW. Yang tinggal di dalam gubah ini, dari Nabi Muhammad SAW. Hadatsani syekhi an, terus an hadat an sahib hadha dharih. Dari yang tinggal di gubah, di makam Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Qala, Nabi bersabda, sampaikan hadis. Satu ketika lagi nyampaikan riwayat hadis, di tengah-tengah penyampaiannya, tiba-tiba Imam Malik itu wajahnya merah. Merah, kupingnya merah. Keringat keluar, padahal di musim dingin di Madinah, tapi keringetan. Aji, santri yang lihat wajahnya berubah, kayak makan sesuatu, kayak lihat sesuatu merah, mulai merah. Setelah disampaikan riwayatnya agak panjang, satu sampaikan terus, setelah selesai, kemudian minta tolong santri yang di belakangnya, coba dilihatkan. Buka bajunya, kaosnya, punggung saya ada apa? Setelah dilihat di punggungnya ternyata ada akrob. Akrob apa akrob? Kalau ceking, di belakang punggungnya ternyata ada ceking. Sudah ngantuk dengan 11 titik. Berarti ngantuknya beda. Abang 11 merah. Di punggungnya ada merah 11. Berarti ngantuk berulang sampai kalau cekingnya lemas. Nempel, diangkat, jatuh sampai gak bisa jalan. Ngantuk, diantuk, ternyata saat muka merah telinga itu nahan sakit sengatan kerat jeking, tapi gak mau berhenti. Ditanya sama muridnya, wahai syekh, wahai imam, kenapa gak dari awal berasa satu kali antum langsung dibersihkan, diangkat supaya gak mengulang-ulang, ini banyak banget. Kata Imam Malik, aku tadi sedang menyampaikan riwayat hadis Nabi SAW. Aku lagi nyampaikan hadis Nabi, sedangkan Nabi waktu nyampaikan gak berhenti. Nabi lagi ngomong nyampaikan kalimatnya gak berhenti. Bagaimana aku menghentikan ucapan Nabi yang Nabi beri waktu yang berhenti? Ditahan sampai hadisnya berhenti. Ta'zimnya sama hadis Nabi, gak mau mutus begitu saja ucapan Nabi, walaupun diantuk. Tapi berkat ta'zim terhadap Nabi, merah itu sebentar diusap, dibacain sholawat hilang. Coba omeng. Ini orang barokah sehingga jadi Nabi ya jangan cek kita antum sekolah satu pak beda kalau jengkih berbisa beracun bisa meninggal 11 antum kan berarti lama banget cenut supaya kok ente anak lalu biu kalau ngaji santri zaman saya ini kayak sholat, bahkan duduk di hadapan guru itu seperti sholat yang paling jernak. Itu taklim semacam itu yang hilang di zaman sekarang, sehingga manfaat ilmu kita tidak dapatkan, cara tidak maksimal kita dapatkan. Kalau orang dulu, saya ingat banget kalau beberapa majelis itu gak pakai minyak wangi di sini, dan gak pakai minyak wangi gak boleh hadir. Ruangannya masih bukhur kadang-kadang di sana yang ngaji hadis orang punya wangi itu harus nggak boleh ikut kelas orang mau wangi mungkin kadang-kadang orang makan pengajian kalau seminggu di bawahnya terus ngeper anak saya ngeper lambinnya gue tapi di dalam kampus itu jalan-jalan lambi punya wangi ngaji orang yang gue di tempat-tempat yang baik itu ada arwah tahirah, ada ruh-ruh salihin, bahkan mungkin para malaikatul akhyar hadir, mereka cinta terhadap wangian, mereka akan tetap terhadap wangian, sehingga jangan ganggu mereka dengan bau yang tidak enak, jangan sampai ganggu mereka hadir di masjid mulia dengan bau yang tidak mulanya di sunnah minyak wangi kan kan jenabi kan terus itu masih zikir, sholat jamaah, sholat jumat, tumbuh dengan orang banyak sunnah pakai minyak wangi. Siapkan untuk hadir, jangan salah-salah. Itu Imam Malik mandi, mandi dulu pakai baju yang bagus, pakai imamah, pakai sorban, pakai jubah, pakai sifat mata, siwaknya ditaruh, minyak wanginya sudah, baru nyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak berani jalan di Madinah dengan sandalnya. Selama hidup di Madinah menjadi imam Darul Hijrah di seluruhnya tidak pernah pakai sandal. Musim panas, musim dingin, jalan keluar di dalam rumah semua enggak pernah pakai sandal. Ditanya imam, panas, terik matahari, kalian antum mau jalan enggak jauh nih, di jalannya panas banget. Kasih sandal enggak mau. Satu ketika orang kaya, seorang kaya salah satu muridnya ngasih, karena kalau di Jawa kan butuh kuda ya. Dikasih kuda, kasih kuda supaya enggak terlalu lama, karena kalau sudah di atas kuda kan enggak panas, sudah jalan di sana. Kasih kuda kok diatusin, dipakani, dibersihin, diatusin, dipakani, terus ditumpangi. Akhirnya si main ngomong, imam ini kuda sehat untuk dipakai, bukan untuk si pelihara. Kalau pelihara, saya pelihara untuk dipakai jenengan. Usen dalam beberapa film, penumpang jalan, ini berumah ini. Bawa pulang saja buat kamu, kenapa sih? Saya enggak butuh kuda, tak bisa saya naik di atas kuda, sementara ada Nabi Muhammad di Madinah. Sandal darah gila, bapak numpak jahat. Sampai dalam riwayat mana gila, beliau selalu kalau kotoin hajah keluar dari perbatasan Madinah. Waktu sampai sementu haram, baru kotoin hajah. Setelah bersih, suci masuk haram lagi. Selama di Madinah gak pernah kotoin hajah. Dalam haram, tanah haram Madinah, gak pernah pakai sandal, gak pakai kendaraan. Takziman di Nabi Muhammad SAW. Menghormati kanjeng Nabi si dikubur di kota Madinah. Jadi beliau wahabrut itu orang jualnya Madinah wah, baru-baru pakai kanjeng Nabi, gak mau sepatu pakai sepatu dalam masjid, di makam Nabi, ya Allah bahkan di luar, masih di Masjidil Haram pakai mobil mereka dalam Masjidil Haram, lantaran depan pakai mobil, keliling-keliling matur kurang aja, gak ada adabnya sama sekali. Na'udzubillah, amin. Na'udzubillah kita, bagaimana dapat sirnya, bagaimana dapat nurnya kalau sudah kurang aja. Kurang ajar, mari makhluk itu jauh sih, mari mulia mari hasil Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi tadi setelah kita adab dan sebagainya, maka kita dapat manfaat. Karena sedikit manfaat zaman sekarang ini karena kurangnya ta'zim. Wa inna ma qala tifawah li zamani bisalihin min haitsu qilla ta'zim lahum. Sedikit dapat manfaat orang zaman sekarang ini dari orang soleh karena ta'zimnya yang kurang, ta'zimnya pengagungannya kurang. Maji asal-asalan, karena lebih hadir di majlis semua asal-asalan. Kadang-kadang maji ini gak wapun ben, huruf-huruf beorang. Kalau tersinggung, tersinggung, bumban. Tau, nantra gak wapun, huruf-huruf. Tapi alhamdulillah belum ngaji kubi, alhamdulillah. Tapi ya berubah doang, sedikit-sedikit catat dua. Catat orang, rekam orang, ya wis. Bubar lah. Taklen. Bubar, ini mas, ini kok minggu barat takutin ya? Pada bebiki, lagi berburu dapat kicau, setengah mati ngecek. Oh ini kicau, alhamdulillah, dalam misalnya kita karena dicancang, boleh mami. Oh cuk, pas balik, sing bikin di hilang, dia bisa hilang, karena dicancang. Sama pencari lu yang gak nyata itu sama seperti orang berburu kicau tadi. Karena setelah dapat dari pemahaman, dapat dari ustadznya, gurunya dengar, tapi nggak diikat di tali, ditali dengan kitab, ditali dengan buku, ya hilang. Tapi ditali cincang-cincang dengan buku, begitu kelalen, mau ditali ini ya, oh iya, ini berarti bahasanya apa? Cincang, berarti cincang, itu cincang gitu. Pun apa yang dikatakan beliau? Mana tadi? Kilatu ta'zimi lahum wa ta'fu husnu husni dhanni fihim, dan lemahnya husnu dhan, kurang adab, kurang ta'zim, dan lemahnya husnu husnu dhannya lemah, maka tidak dapat manfaat, kurang manfaatnya. Na'udzubillah min fahurrimu bisababi dhalika barakatihim, maka Allah haramkan untuk mereka, Allah tidak berikan kepada mereka. Sebab apa? Sebab enggak hormat, enggak khusnudon, ta'zimnya enggak ada, maka terhalang, diharamkan. walam yushahidu karamatihi, bahkan mereka tidak bisa melihat kemuliaan-kemuliaan orang-orang mulia tadi. Karomahnya enggak bisa. Kadang-kadang sampai anak om ngomong zaman saya ini langkah wali deh, dan soalnya bisa kasih jadi langkah sini gue karom aku suara kayak gini, karom saya ini langkah wali bisa pada buat zaman akhir harus hilang wali-wali. Itu karena apa sih? Karena mereka enggak bisa melihat karomah. Bukan berarti tidak ada wali, tapi karena hijab yang ada dalam hatinya, sukdon yang selalu meliputi dirinya, takdim yang hilang, sehingga tidak bisa melihat karomah para wali Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan walam yusahidu karamatihim, mereka tidak mampu melihat kemuliaan-kemuliaan karamah orang-orang mulia tadi, orang-orang wali tadi, enggak bisa lihat. Padahal di depannya ada kemuliaan, ada karamah, kalau tahu akan muncul, akan dilihatkan oleh Allah. Tapi karena atine baduk, sukdon enggak bersih, tidak ada taklim, sehingga tidak bisa melihat karamahnya para wali. Hatta tawahamu, di sini. Hatta tawahamu, sampai mereka tawahamu, mengira-ngira sudon hus apa namanya prasangka buruk kepada mereka, anna zaman khalid min al awliya, zaman sekarang sudah tidak ada awliya, istakar karo malah wali manis. Kenapa penyakitan sudon terus lihat ini yang dilihat kekurangan apa tak? Oh betul, padahal kadang-kadang yang dilihat orang besar, yang duduk besarnya dia orang istimewa, tapi karena terhijab tidak bisa melihat keistimewaan. Sampai nganggapnya orang biasa, ala kita, pintar ngomong top ala kita, ngomong ala kita. Gak bisa melihat karomah, sehingga akhirnya dia bertawahum, berprasangka-sangka yang tidak benar. Dengan cara apa? Dengan cara sultan yang tadi, saya nyangka, kayaklah zaman saya itu saka wali mani. Iya, wali saya itu saka. Ngomongan itu ngomong gondok. Ngomong singa hatinya buta, jadi dia ngomong laka wali. Padahal setiap zaman tidak pernah kosong aulia. Kalau kita bicara Syekh Abdul Qadir Jilani, zaman sekarang makom yang seperti Syekh Abdul Qadir Jilani ada. Kalau bicara sama lagi, semua setiap zaman tidak pernah kosong dengan makom-makom aulia. Tapi orang-orang zaman sekarang sudah banyak hijab, banyak makan haram, banyak maksiat, banyak sukdon, tidak takdim, sehingga mereka tertutup tidak bisa melihat karomahnya para aulia Allah Subhanahu. Nyawanya haram, makannya haram, berdoa doyan, sukdo, ya wis. Kalau nyawa sih ngamik, tapi kalau nyambung macam apa ini bikin burung, jadi kalau nerawi, kapi, paham ya? Paham betul. Oh, hatta tawahamu anna zaman khalid min awliya, hatta mereka berprasangka pada zaman sekarang sudah enggak ada wali lagi, kosong. Wahum bihamdillahi kathirun dahirun wa mahfiyun, diterangkan sama saya berarti pada sesungguhnya mereka para wali bihamdillah dengan syukur pada Allah kathirun, banyak, gak pernah kosong, setiap zaman banyak para wali dahirun wa mahfiyun, ada yang muncul, ada yang ditutupi sama Allah, ada yang wali apa namanya wali masdur, ada yang wali mas masyur, ada yang masyur, ada yang mak mastur dahirun wa makhfiyun wa la ya'rifuhum illa man nawwara Allahu qalbahu, tidak bisa mengenal mereka, orang bakal ngerti para aulia, ketemu para aulia, tahu kemuliaan aulia illa man nawwara Allahu qalbahu, kecuali orang-orang yang hatinya diberi nur oleh Allah bi anwari ta'dim, dengan nur ta'dim tadi, hormat tadi, wa husnul dhan fihim, dan prasangka baik sama mereka. Kalau enggak punya husnudzon sama takdim enggak bakal bisa lihat aulia Allah Subhanahu. Husnudzon sama takdim. Waqad qila, telah disebutkan ada pendapat al-madad fil mashhad. Tadi yang saya ngomong al-madad fil mashhad, al-madad ala qadril mashhad. Madad pemberian kebaikan-kebaikan, nur sir dan keberkahan tergantung masyhad, tergantung cara pandang kita. Kalau cara pandangnya dengan pandangan yang buruk, ya usah lari apa-apa, singkat atau merampah. Cara pandangnya bagus, sesuatu maka akan dapat mandat dari mereka dengan keberkahan mereka, insya Allah. Amin Allahumma, amin ya Rabban, husnudzon, takdim, insya Allah dapat barokahnya. Amin Allahumma. Amin. Itu saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Dan Allah hiasi sifat baik dalam hati kita. Mudah-mudahan kita bisa ta'zim, hormat kepada orang-orang mulia, bisa khusnudzon kepada mereka. Mudah-mudahan akhlak kita dihiasi dengan akhlakul karimah, dan mudah-mudahan kita bisa dapat manfaat dari mereka. bisa melihat karomah mereka, mendapat madad dari mereka, insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa zuriyatin salihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.